Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 15. Kalimat kunci hari ini adalah... Sedang tidur. Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Anna pergi ke toko buku di Shinjuku bersama kawan-kawannya yaitu Sakura dan Rodrigo. Kereta yang membawa mereka segera akan tiba di stasiun Shinjuku, tempat perhentian mereka. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 15. Kalimat kunci hari ini adalah... Sedang tidur. まもなく新宿終点です。次は新宿駅です。さあ、降りましょう。あれ、あの人たち寝ています。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan 次は新宿駅です。 Berikutnya adalah stasiun Shinjuku. 次. Artinya berikutnya. Wa. Adalah partikel penanda topik. Shinjuku eki. Adalah stasiun Shinjuku. Eki. Adalah stasiun. Des. Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Sa, orimashou. Ayo, mari kita turun. Sa. Fungsinya seperti ayo, ini diucapkan saat mengajak atau menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Urimashou. Artinya, mari kita turun. Di sini Anda mengusulkan semua orang turun bersama-sama. Turun adalah... Urimasu. Jika Anda ganti bagian mas dari kata kerja menjadi... Mashou. Anda membuat usulan. Apa yang bisa saya katakan kalau saya ingin pergi ke suatu tempat bersama Novriana? Pergi adalah ikimasu. Jadi bisakah saya mengatakan ikimashou? Pas sekali. Tapi Anda harus hati-hati mengenai satu hal. Anda dapat mengatakan ini hanya dalam situasi yang Anda yakin orang lain tidak akan menolak usulan Anda. Kalau tidak, ungkapan ini dapat terdengar terlalu memaksa. Jadi apa yang dapat saya katakan jika saya membuat usulan sambil menanyakan apakah yang lain setuju atau tidak? Dalam hal itu, Anda dapat mengatakan... Masengka. Dan bukannya masho. Anda telah mempelajari masengka dalam pelajaran 13. Ikimasenka. Mengapa kita tidak pergi bersama-sama saja? Ini adalah cara sopan untuk mengajukan usulan. Tiba-tiba Rodrigo menyadari sesuatu. Are, ano hito tachi nete imasu. Orang-orang itu sedang tidur. Di Jepang banyak orang tidur sejenak di dalam kereta. Are? Adalah seruan yang diungkapkan seseorang saat terkejut atau curiga. Ano hito tachi. Artinya, orang-orang itu. Ini terdiri dari kata demonstratif. Ano. Yang artinya itu dalam bentuk tunggal ataupun bentuk jamak. Dan. Hito tachi. Yang artinya orang-orang. Ini merupakan bentuk jamak dari. Hito. Satu orang. Bukankah kata benda dalam bahasa Jepang sama dalam bentuk tunggal dan jamak seperti yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, itu betul. Namun, jika kita meletakkan tachi pada akhir kata benda atau kata ganti yang menunjukkan satu orang, Anda dapat membuatnya menjadi jamak. Misalnya, jika Anda letakkan watashi, yang artinya saya, bersama dengan tachi, dan mengatakan watashi tachi. Ini artinya kami. Ah, jadi watashi tachi artinya kami, ya? Nete imasu. Artinya sedang tidur. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Untuk membuat kalimat ini, pertama gantilah kata kerja. Nemasu. Yang artinya tidur menjadi bentuk T-nya. Nete. Dan tambahkan. Imasu. Jadi jika Anda tambahkan imasu pada bentuk T dari kata kerja, Anda dapat mengatakan suatu tindakan atau kondisi tertentu sedang berlangsung. Lalu bagaimana kita mengatakan saya sedang makan nasi dalam bahasa Jepang? Saya berikan beberapa petunjuk ya. Nasi adalah... Gohan. Makan adalah... Tabemasu. Anda gunakan partikel... O. Untuk mengindikasikan apa yang Anda makan. Sekarang saya harus menggunakan bentuk T dari kata kerjanya. Jadi saya ganti tabemasu yang artinya makan menjadi tabete dan menambahkan imasu. Sehingga jawabannya adalah gohan o tabete imasu. Betul? Betul sekali. Dan dalam bahasa Jepang, gohan... tidak hanya berarti nasi, tapi bisa juga berarti santapan. Kemudian Anna berpikir, Daijoubu kana? Mereka baik-baik saja tidak ya? Daijoubu. Artinya baik-baik saja. Ini adalah kata sifat yang berarti bebas dari bahaya atau kekhawatiran. Kana? Adalah sebuah partikel yang Anda gunakan saat menanyakan diri sendiri mengenai sesuatu. Di sini, Anna mengungkapkan kekhawatirannya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, Sakura menjawab, Daijoubu, daijoubu. Baik-baik saja. Sakura mengatakan, Daijoubu. Dua kali untuk menekankannya. Hora, okita. Nah kan, sudah bangun? Hora. Maksudnya, nah kan, ini adalah seruan untuk mendapatkan perhatian. Okita. Artinya, sudah bangun. Dan bentuk ta dari kata kerja, okimasu. Yang artinya bangun. Ini mengindikasikan aspek selesai. Maksudnya, di sini mereka baru saja bangun. Okita, dengan bentuk ta-nya adalah cara informal untuk mengatakan, okimashita. Untung sekali mereka sudah bangun, kalau saya malah sering terlewat. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 15. Kalimat kunci hari ini adalah Neteimasu. Sedang tidur. Mamanaku Shinjuku shuten desu. Tsugi wa Shinjuku eki desu. Sa, orimashou. Are, ano hito tachi neteimasu. Daijoubu kana? Daijoubu, daijoubu. Hora. Okita. Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari kata sifat baru, daijoubu, yang artinya baik-baik saja. Apa yang sebaiknya saya katakan saat saya tidak dalam keadaan baik-baik saja? Mohon ajari cara membuat bentuk negatif dari kata sifat itu. Watashi ga oshiemashou. Guru kita mengatakan, dalam pelajaran 13, kita telah mempelajari bahwa kata sifat bahasa Jepang punya dua jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i berakhir dengan suku kata i seperti atarashii, yang artinya baru. Untuk kata sifat na, kita tambahkan na setelah kata sifat itu. Jadi, daijoubu. Yang artinya baik-baik saja, yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini, menjadi daijoubu na. Untuk mengubah kata sifat i menjadi bentuk negatifnya, gantilah i dengan kunai. Jadi bentuk negatif dari atarashii, yang berarti baru, adalah atarashiku nai. Tidak baru. Untuk membuat kata sifat na menjadi bentuk negatifnya, kita tambahkan dewa nai. Jadi bentuk negatif dari daijoubu, yang artinya baik-baik saja, adalah daijoubu dewa nai. Tidak baik-baik saja. Akan terdengar informal kalau Anda ganti dewa nai dengan janai dan mengucapkan daijoubu janai. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, bunyi apa ini? Itu suara dengkuran, kan? Kata untuk suara ini adalah gugu. Gugu. Mengungkapkan bahwa seseorang tengah tertidur lelap. Lalu bagaimana dengan kata berikut ini? Sia-sia. Saya membayangkan orang yang tengah tidur dengan tenang. Betul, kita menggunakan kata ini saat seorang bayi atau anak kecil tidur nyenyak dan nyaman. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan gugu dan sia-sia. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kereta di Jepang tepat waktu dan nyaman, tapi kita tidak boleh berbicara menggunakan telepon di dalam kereta. Saya harus hati-hati. Apakah Anda menikmati pelajaran 15? Kalimat kunci hari ini adalah neteimasu. Sedang tidur. Sampai jumpa.